saudara kita semua ingin dikasihi dan disayangi. Karena itulah fitrah manusia, sejak kita dilahirkan hingga akhir nanti. Wahai saudara kita semua, ingin dikasihi dan disayangi. Karena itulah fitrah manusia, sejak kita dilahirkan hingga akhir nanti. Kasihilah, sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jaga sifat kasih itu adalah anugerahnya. Jangan kita benci membenci, jangan kita bermusuhan, jangan dihina mereka yang daif, jangan disisi mereka yang bersalah. Kerana itu hanyalah satu kesilapan, kerana itu hanyalah satu kekurangan. Kasihilah, sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jagalah, andainya ada, karena sifat kasih itu adalah anugerahnya. Kesilapan, kerana itu hanyalah satu kekurangan. Nikmat